leha malam ini abang pulang. Leha leha leha, leha leha leha. Leha abang bawa kerak telur, sampai rumah leha jangan molor. Leha ingat semangat jangan.